Cek cek cek cek tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Razyain. Di pertemuan yang telah lalu, penulis kitab ini membahas tentang salah satu sekte sesat di dalam Islam yang disebut dengan sekte apa? Jahmiyah. Dan rata-rata nama-nama sekte itu dia dinisbatkan dengan pionir dari atau pendiri sekte tersebut. Seperti ada Jahmiyah, nisbat kepada Jahm bin Safwan. Al-Jahmu bin Safwan. Kemudian ada Asy'ariyah, nisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada Al-Maturidiyah, nisbat kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Yang pertama kali memunculkan pemikiran penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebenarnya adalah Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham. Iku aneh tisu bayi barang ini kan. Kemudian Ja'ad bin Dirham ini dihukum mati oleh pemerintah waktu itu karena kesesatan dia. Tapi kemudian warisannya, tulisannya, pemikirannya itu dipelajari oleh Jahm bin Safwan. Lalu dipopulerkan oleh Jahm bin Safwan sehingga pemikiran dinisbatkan kepada dia. Yang menghukum Ja'ad bin Dirham adalah salah seorang gubernur yang bernama Khalid bin Abdillah Al-Qasri. Disebutkan di beberapa bait syair, Khalid bin Abdillah Al-Qasri ini berkhutbah pada waktu hari Idul Adha. Beliau naik ke atas mimbar lalu mengatakan, ayuhan nas dhahu, wahai manusia, sembelihlah hewan kurban kalian. Taqabbalallahu dhahayakum, semoga Allah menerima kurban-kurban kalian. Amma ana, adabun saya pada pagi hari ini, famudahin bil Ja'ad bin Dirham, akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Horor enggak itu? Horor. Jadi para pemikiran sesat yang menolak ajaran Al-Qur'an itu dihukum mati oleh pemerintah waktu itu. Dan yang berhak menegakkan hudud hukuman pidana itu hanya pemerintah, bukan personal kaum muslimin. Enggak boleh masing-masing kita menegakkan hukuman memotong tangannya orang, merajam orang, tidak boleh. Yang berhak melakukan hanya pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan, ya sudah, gugur kewajiban kita. Itu nanti urusannya pemerintah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma ana famudahin bil Ja'ad bin Dirham li'annahu za'ama annahu laisa fis sama'i ilah. Adapun saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham karena dia menyangka di atas langit tidak ada Allah. Sebagaimana yang kemarin kita lakukan. Sebagaimana kemarin kita jelaskan pada waktu yang lalu dengan alasan-alasan akal. Walam yattakhid Ibrahim khalila, dan dia menyangka Allah itu tidak menjadikan Ibrahim sebagai al-khalil. Begitu. Di langit enggak ada Allah. Di bumi enggak ada Allah. Di atas enggak ada Allah. Di bawah enggak ada Allah. Tapi Allah itu ada, tapi tidak ada. Piye kuwi? Itulah wengnya pemikiran apa? Tahmiyah. Kemudian kita sampai di halaman berapa kemarin? 120. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, penulis kitab ini mengatakan, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, wa ba'du hadhihi al-bid'ah, dan sebagian dari pemikiran bid'ah-bid'ah ini, kafin, itu cukup, fi takfiril jahmiyati, ya, untuk menganggap kafir sekte Jahmiyah. Gitu. Jadi bid'ah itu ada yang mukaffirah, ada yang ghairu mukaffirah. Ada bid'ah yang menyebabkan keluar dari Islam, ada bid'ah yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Ya, contoh bid'ah yang tidak membuat seseorang keluar dari Islam, contohnya bid'ah apa misalnya? Siapa yang bisa kasih contoh? Bid'ah misalnya setiap salam dia membentangkan tangannya ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bid'ah. Tapi apakah bid'ah ini mukafirah? Tidak. Tapi kalau orang menganggap Allah tidak ada di atas langit, ya, kemudian menolak seluruh sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis, ya berarti dia tidak beriman terhadap isinya Al-Quran. Bid'ah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, itu bid'ah mukafirah. Bid'ahnya mukafirah. Orang yang meyakininya belum tentu kafir. Gitu. Ini harus dipahami oleh masing-masing kita, supaya nanti antum ngomong, dan kalau tidak ngerti, lebih baik jangan ngomong. Penuntut ilmu yang baik lebih sering mendengarkan, bukan banyak komentar, baik secara langsung maupun lewat media sosmed. Gitu. Kalau enggak ngerti kaidah-kaidah syariat, patokan-patokan akidah, jangan ngomong, karena ngomongnya kita nanti akan menimbulkan apa? Fitnah, kekacauan di mana-mana. Jadi yang mukafirah itu adalah keyakinannya. Adapun orang yang memiliki keyakinan yang mukafirah tadi, tidak otomatis menjadi orang kafir. Itu. Ya. Makanya Imam Al-Albani mengatakan, laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'atil bid'atu alaihi. Tidak setiap orang yang meyakini, tidak setiap orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan, dia itu otomatis menjadi orang kafir. Tidak seperti itu. Otomatis menjadi ahli bid'ah, maafkan. Tidak setiap orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan otomatis menjadi ahli bid'ah. Tidak seperti itu. Demikian pula, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak setiap orang yang terjerumus ke dalam kekafiran, dia otomatis menjadi orang kafir. Tidak seperti itu. Saya ulangi, tidak setiap orang yang terjerumus dalam kekafiran otomatis menjadi kafir. Tidak setiap orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan otomatis menjadi ahli bid'ah. Enggak. Kenapa demikian? Karena Islam membedakan antara perbuatan dengan orangnya. Tidak setiap orang yang melakukan pencurian itu boleh divonis sebagai pencuri. Nah, ruwet pora kowe. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan mencuri, dia boleh divonis sebagai pencuri. Itu dalam Islam seperti itu. Gitu. Nah, terus kan gak ada pencuri yang ngaku, jare sapa enek. Ada gak pezina yang ngaku? Ada gak? Ada apa enggak? Ada. Dan riwayatnya sahih. Dan dia minta kepada Nabi, wahai Nabi, saya telah berzina. Sucikanlah aku dari dosa, rajamlah aku. Ada. Kata siapa berzina tidak ngaku? Banyak orang-orang yang japri ke saya ngaku dia berbuat zina, na'udzubillah min dzalik. Meskipun saya enggak kenal sama orangnya, cuma dari jauh. Dulu saya terjerumus dalam perbuatan zina, begini, begini. Gitu. Ya, sehingga kalau ada orang mengatakan itu jamaah kaji tiku itu mudah mengkafirkan, dia orang gak ngerti. Kita mengatakan perbuatan ini bid'ah, bid'ah itu ada dua, ada yang mukafirah, ada yang ghairu mukafirah. Dan kita mengatakan perbuatan ini kafir, tetapi pelakunya belum tentu kafir. Ya. Tapi jangan juga menjadi orang yang mumaye, ya, melempem. Oh enggak, perbuatan ini tidak kafir kok. Silahkan, enggak apa-apa, ahlan wa sahlan. Bikuli surur, silahkan. Neng dukun, enggak apa-apa, enggak kafir kok. Itu juga mumaye namanya. Ya. Plin-plan. Enggak punya pendirian. Kita katakan dengan tegas bahwa pergi ke dukun itu sebuah perbuatan kafir, kekufuran. Aku ndak ini bareng dukun ini berarti aku kafir. Belum tentu. Bisa jadi kamu goblok. Nek aku goblok, cetho nek kuwi. Seperti itu. Bisa jadi ada syubhat yang dia menganggap pergi ke dukun itu bukan kekafiran, dia menganggapnya itu enggak kafir. Maka orang seperti ini perlu dijelaskan. Seperti itu. Dan berkali-kali saya menukilkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini teori ini bukan dari saya, ya. Ini warisan para ulama kita. Di dalam kitab Al-Aqidah As-Sifariniyah kalau saya tidak salah. Bukan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Ar-Radd 'alal Bakri. Kitab apa? Ar-Radd 'ala Al-Bakri, bantahan untuk Al-Bakri. Beliau mengatakan begini. Wa li hadza qultu lil Jahmiyyati. Maka dari itu aku mengatakan kepada orang-orang Jahmiyah, indama waqa'at minan nufah, dari kalangan orang-orang menolak sifat Allah. Indama waqa'at mihnatuhum, ketika terjadi fitnah mereka. Saya ulangi. Maka dari itu aku mengatakan kepada orang-orang Jahmiyah, minan nufah, dari kalangan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Saat terjadi fitnah mereka. Apa kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah? Ana, saya ini, lawafaktukum, seandainya menyetujui ucapan kalian, menyetujui akidah kalian, kuntu kafiran, maka saya ini akan menjadi orang kafir. Walakinnakum indi la takfurun. Tetapi kalian, hai orang-orang Jahmiyah, menurut saya, kalian ini tidak kafir. Coba. Ucapannya sama. Kalau dikatakan oleh Jahmiyah, tidak kafir, tapi kalau saya yang mengatakan, saya ini kafir. Gitu. Li'annani a'lamu annahu kufrun. Karena saya tahu tanpa ada syubhat sama sekali bahwa ucapan kalian itu kekufuran. Walakinnakum indi la takfuru, tetapi kalian tidak kafir. Li'annakum juhal. Karena kalian bodoh. Ya. Wa kana hadza khitaban li ulama'ihim wa qudatihim wa syuyukhihim wa umara'ihim. Dan ucapan ini beliau arahkan kepada para qadhi mereka, kepada para syekh mereka, kepada guru mereka, kepada para hakim mereka, kepada ulama mereka. Wa aslu jahlihim syubhatun aqliyah, dan pangkal dari syubhat mereka, pangkal dari kesesatan mereka adalah syubhat akal. Gitu. Ada enggak di antara kaum muslimin masyarakat kita yang menganggap pergi ke dukun itu tidak kafir? Ada enggak? Perbuatan pergi ke dukun itu enggak kafir? Banyak. Menunjukkan mereka ada syubhat di kepala mereka. Ya, syubhat ini harus hilang. Nah, kalau orang sudah ngerti itu perbuatan kafir tapi dia nekat dan tidak dipaksa sama sekali, dengan penuh kerelaan dia melakukan itu, baru dia menjadi orang kafir. Tapi kalau masih ada syubhat, tidak boleh divonis sebagai orang kafir, tidak boleh divonis sebagai ahli bid'ah. Ada enggak orang yang mengatakan bahwa bertawasul kepada orang mati itu dibolehkan oleh Islam? Dia memiliki anggapan seperti itu. Ada enggak? Banyak. Ustadz, ada enggak seperti itu? Mereka bukan ahli bid'ah. Karena belum tegak syarat-syarat untuk memvonis mereka sebagai ahli bid'ah. Sebagian ahli sunnah itu mereka sudah bagus, oke. Tidak mudah-mudah mengkafirkan. Tetapi di sisi lain mereka mudah sekali membid'ahkan. Padahal kaidahnya sama. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hati-hati loh antum itu. Itu kan ini untuk para ahli bid'ah lagi kumpul di masjid. Antum akan dimintai pertanggungjawaban loh. Ya. Kalau konsekuensinya dia itu divonis sebagai ahli bid'ah, konsekuensinya berat. Enggak boleh salam kepada mereka, enggak boleh bertetangga dengan mereka. Ya, dan seterusnya karena banyak masyarakat kita itu melakukan kebid'ahan dalam keadaan mereka tidak tahu atau mereka masih memiliki syubhat meskipun dia ustaz. Kata Syaikhul Islam, ucapan tadi ditujukan untuk para ulama, para qadhi, para hakim. Apakah ulama, qadhi dan hakim itu orang-orang bodoh? Jawabnya tidak. Tapi pangkal kesesatan mereka adalah syubhat akal. Nah, syubhat ini harus hilang. Ini cara pandang seperti ini harus terus disampaikan agar kita ini menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat. Gitu. Tetapi seperti tadi diisyaratkan di awal, jangan juga plenyak-plenyek. Ya. Lalu mengatakan, oh enggak, itu bukan bid'ah, silahkan dilakukan. Enggak begitu, ahli sunnah itu tegas. Ini perbuatan bid'ah, ini sunnah. Apakah pelakunya jadi ahli bid'ah? Belum tentu. Bagaimana sikap kita? Kita gandeng orang-orang itu. Dengan hikmah. Diajak ngaji. Ya. Syukur jajaknya mie ayam. Mie ayam itu biasa. Ya, sing nogo. Sing luar biasa. Ya. Untuk mentaklif hati mereka. Kalau kita melihat mereka adalah saudara-saudara kita, kaum muslimin, sikap kita akan berbeda saat kita, oh mereka adalah ahli bid'ah. Itu. Bukan berarti kita bermudah-mudahan duduk dengan ahli bid'ah, menghadiri acara kebid'ahan. Enggak, jangan dihadiri acara kebid'ahan. Tapi jangan juga ekstrim di dalam memvonis orang lain sebagai ahli bid'ah. Gitu ya. Dikatakan di sini, وَبَعْدُ هَذِهِ الْبِدَعِ dan sebagian bid'ah-bid'ah yang diyakini oleh orang Jahmiyah ini kafin, cukup fitakfir Jahmiyah. Untuk menyatakan bahwa Jahmiyah ini adalah sekte yang kafir. Tetapi personalnya dikafirkan enggak sama Ibnu Taimiyah? Tadi tidak. Bahkan menurut beliau kalian tidak kafir karena masih jahil. Adapun saya, kalau menyetujui ucapan kalian, saya ini kafir otomatis karena saya ngerti. Tapi ada enggak personal Jahmiyah yang divonis kafir? Ada enggak? I think dibeleh mau sapa? Yang dibelah tadi berarti dia divonis kafir. Sudah ditegakkan hujah kepada dia. Begitu. Dan para ulama kita juga tidak mudah-mudah memvonis kafir terhadap orang ya. Seperti saya pernah menyampaikan di sini, Imam Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas, yang saya tahu itu mengkafirkan dua tokoh besar dalam sejarah manusia. Yang pertama Hafidz Asad. Hafidz Asad ini bapaknya Bashar Asad. Siapa Bashar Asad? Presiden Suriah. Penganut sekte Nusairiyah, Batiniyah. Yang kafir. Yang memaksa rakyatnya untuk mengatakan La ilaha illa Bashar. Tidak ada Tuhan melainkan Bashar Asad. Bashar ini dulu punya ayah namanya Hafidz Asad. Bukan Hafidz Jauhari, bukan. Hafidz Asad, Presiden Suriah juga dulu. Ya pengerut Nusair ya, dikafirkan sama Al-Imam Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas. Yang kedua, banyak yang kenal antum. Siapa yang kedua? Siapa? Selamat. Kok Selamat? Siapa? Saddam Hussein. Presiden mana ini? Irak. Ya. Pendiri Partai Ba'ath. Ya. Partai Nasionalis Arab. Itu dua orang, dan khusus untuk Saddam Hussein ini, Syekh bin Baz sudah mengirim dua ulama yang pakar di dalam keilmuan untuk menegakkan hujah, untuk berdiskusi, kemudian pulang mengatakan bahwa dia sudah ngerti. Tetapi dia tetap ngotot, akhirnya Syekh bin Baz pun memvonis kufur terhadap Saddam Hussein. Kalau kau li bi khalqil Quran seperti ucapan Al-Quran itu makhluk. Wa ghuluwihim fi nafyi sifat dan keekstriman mereka di dalam menolak sifat-sifat Allah. Li'anna mu'addahu annahum la ya'buduna illa adaman. Karena hasil akhirnya, endingnya, mereka tidak beribadah kecuali kepada sesuatu yang fana. Lah sifat-sifat Allah ditolak semua? Berarti Allah enggak ada. Semua yang ada itu wajib memiliki sifat. Benar apa enggak? Hatta yang enggak kelihatan, kalau dia itu ada, mesti punya sifat. Seperti angin, sifatnya apa angin itu? Siapa yang bisa menyebutkan sifat angin? Lu orang ngerti? Angin itu berpindah dari tekanan rendah, tekanan tinggi menuju ke tekanan yang rendah. Itu angin. Nah, karena nek di sebul balon itu mesti meledak. Karena tekanannya sudah tinggi. Dia pengen pindah ke ruangan yang bertekanan rendah. Punya sifat angin itu. Ya. Manusia punya sifat enggak? Oh, banyak sekali sifatnya manusia itu. Punya tangan, punya mata, punya kaki. Lah kalau sifat-sifat Allah ditolak berarti Allah itu enggak ada. Berarti orang-orang nufat ini ya, ya'buduna adaman, mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Walidzalika, maka dari itu qala Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala mengatakan, ahlu sunnati, para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mujmi'una, mereka berijma', bersepakat, alal iqrari, untuk menetapkan, bisifatil waridati, menetapkan sifat-sifat yang tersebut, bil kitabi wasunnati, di dalam Al-Quran dan sunnah, wa hamliha, dan membawanya, memahaminya, alal haqiqati, sesuai dengan hakikatnya. La alal majazi, bukan dibawa kepada majaz. Majaz itu memahami suatu kata tidak sesuai dengan makna aslinya. Itu namanya majaz. Seperti, wah aku melihat singa di atas mimbar. Ya, lion on the table. Apa begini? Apakah artinya di atas mimbar itu benar-benar ada singa? Tidak. Itu namanya majaz. Singa di atas mimbar maknanya aku sedang melihat seorang orator ulung berdiri di atas mimbar. Itu majaz. Tapi berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tidak ada majaz. Sifat-sifat Allah semua dipahami dengan sesuai dengan makna aslinya. Makna hakikinya, begitu. Dan ini kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Jangan dipahami wajah Allah itu bukan artinya muka, bukan. Tetapi wajah Allah artinya kemuliaan Allah. Nah, itu dia berarti mengatakan wajah Allah ini majas. Ahli sunnah enggak ngomong kayak gitu. Dikatakan di sini, ahlu sunnati mujmi'una alal ikrar bisifatil waridah fil kitabi wa sunnah wa hamliha alal haqiqati la alal majas. Ahli sunnah menetapkan, meyakini sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran sunnah sesuai dengan hakikatnya dan tidak difahami itu sebagai sebuah majas. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam majas? Majas personifikasi, majas hiperbola, majas metafora. Ada enggak metafora? Ada enggak? Metafora itu pelajaran bahasa Indonesia loh. Waktu kita masih duduk di bangku sekolah. Ini sekolah ini duwe bangku. Illa annahum lam yukayyifu syai'an min dhalik. Hanya saja annahum, para ahli sunnah itu, lam yukayyifu, tidak pernah mentakyif. Takyif itu berasal dari kata kaifa, tidak pernah membagaimanakan sifat Allah. Tidak pernah bertanya bagaimana sifatnya Allah, tidak pernah dan tidak boleh itu. Kita hanya menetapkan Allah punya wajah. Wajah Allah bagaimana? Ojo takon. Bagaimana tangannya Allah? Jangan kamu tanya. Kenapa? Karena memang Allah tidak menyebutkan bagaimananya sifat dan wajah Allah. Allah tidak menyebutkan bagaimana tangannya Allah. Maka kita tidak boleh bertanya bagaimana tangannya Allah. Cukup kita meyakini Allah punya wajah, Allah punya tangan. Dan wajah dan tangan itu ya seperti wajah. Apa namanya? Maknanya ya wajah. Tetapi wajah dan tangan Allah itu tidak sama dengan wajah makhluknya. Tidak sama dengan tangan makhluknya. Sehingga kita tidak boleh membayangkan bagaimana wajah Allah. Atau bertanya bagaimana wajah Allah. Tidak boleh. Karena itu urusan gaib. Antum tidak akan bisa membayangkan di mana ujung dunia. Di mana ujungnya dunia ini? Akan ku kejar kau sampai ke ujung dunia. Ujung dunia ini nanti. Ujung dunia itu ya bumi ya. Di bumi masih ada planet-planet yang lain. Ya, di luar kumpulan planet itu namanya apa? Galaksi. Di luar galaksi katanya lo ya, nyorong tahu rono ya kan. Katanya di luar galaksi kita itu masih ada banyak galaksi yang lain. Galaksi-galaksi yang lain. Terus galaksi itu jumlahnya berapa? Enggak tahu kita. Jadi akal kita itu tidak mampu membayangkan di mana ujung dunia. Bagaimana kita mau membayangkan sifat-sifat Allah? Padahal Allah itu jauh lebih besar daripada dunia ini. Makhluk terbesar di seluruh alam raya itu bukan galaksi. Bukan kumpulan galaksi itu namanya apa tuh? Apa namanya mas? Apa? Universe. Tata surya. Jadi yang makhluk terbesar itu bukan tata surya, itu bukan. Tapi makhluk terbesar adalah arsy. Arsy itu menaungi seluruh dunia ini. Seluruh tata surya. Mungkin di atasnya tata surya yang tata apa meneh, saya juga enggak tahu kita. Ya. Jadi arsy itu yang paling besar. Dan Allah lebih besar daripada arsy. Enggak bisa kita membayangkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnah menetapkan sifat sesuai dengan aslinya. Kemudian tidak bertanya bagaimana sifat Allah. Wa ammal jahmiyatu, adapun sekte jahmiyah, wal mu'tazilatu, dan sekte mu'tazilah, wal khawarijun, dan sekte khawarij, fakulluhum, maka mereka seluruhnya yunkiruha, mengingkarinya, mengingkari sifat-sifat Allah. Wa la yahmilu minha syai'an alal haqiqah, dan mereka tidak mau memahami sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran Sunnah, sesuai dengan hakikatnya. Tetapi ditakwil, dipahami dengan makna lain. Wa yaz'umuna, dan mereka menyangka, anna man aqarra biha musyabbihun. Mereka menyangka, anna man aqarra biha, bahwa orang yang menetapkan sifat-sifat Allah, musyabbihun, itu otomatis dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Dia menyangka kalau ada orang menetapkan sifat Allah, berarti orang ini menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan cara membantahnya mudah. Di dalam ayat itu Allah menetapkan sifat, kemudian menolak penyerupaan. Kalau menurut Jahmiyah, Mu'tazilah, menetapkan sifat Allah sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tetapi menurut Allah, Allah itu menetapkan sifat di satu waktu yang sama, Allah juga menolak adanya penyerupaan. Mana ayatnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Allah menolak penyerupaan dulu, kemudian menetapkan Allah memiliki sifat melihat dan sifat mendengar. Maknanya apa? Penetapan sifat Allah itu tidak memberi konsekuensi menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini pembahasan asma wa sifat ruwet lho. Kowe ngantuk sithik wet ngono wis ilang. Bener ini. Jadi tolong pembahasan asma wa sifat ini digatekke bener-bener ya. Supaya nanti antum pulang tidak membawa virus-virus akidah. Wah, aku diajari Abu Laswat ngene-ngene kok diajari sapa? Yang kue saya ngantuk gitu. Jadi ahli sunnah itu ijma sepakat. Teman-teman sekalian, ahli sunnah wal jamaah itu adalah satu kelompok manusia yang sangat memiliki kepedulian terhadap masalah akidah. Yang global maupun yang detail. Kalau orang-orang di luar mereka, akidah ra penting, apa marai ruwet, sing penting gak demo ngono lho. Terus ke parung, jadil duel, rampung. Tapi tidak cara gendro. Enaknya mau gelut, demo. Sementara ketika ditanya tentang Allah, tidak tahu. Allah di mana? Tidak ngerti, ini itu ya Allah. Ya. Allah ini yang langit, apa yang dalam hatiku, apa sesuai persepsi hambanya. gayamu anggo persepsi barangnya. Seperti itu. Ya. Maka kalau antum ingin bergabung ke dalam kelompok para pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya antum harus siap, ya, untuk berlama-lama duduk di majelis ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang menjadi kesepakatan para ulama sunnah itu. Karena itulah jalan keselamatan kita nanti di akhirat. Jangan ngerembuk utang negara. Utang negara gimana, Ustaz? Utang negara kita tuh manusia lahir ceprat itu sekarang sudah harus menanggung 8 juta. Kita tidak akan ditanya hutang negara nanti di akhirat. Yang akan ditanya siapa? Ya para penyelenggara negara itu. Ya. Para pemimpin kita itu yang ditanya. Kalau kita cuma ditanya diri kita, akidah kita seperti apa? Ditanya keluarga kita. Gitu. Seorang yang bijaksana dia akan mencari jalan keselamatan. Ya. Watarkuhu mala ya'nihi. Dan dia meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi urusan dia. Gitu. Yang penting diri kita selamat, keluarga kita selamat, masyarakat kita selamat. Gitu. Masalah utang negara ku ya isane sing ngurusi dhewe. Yang kedua, kalaupun kita ngurusi utang negara, kita juga enggak punya kapasitas di situ. Antum tiwas nonton berita utang negara pagi, siang, sore sing ditonton utang negara terus. Apakah utang negara jadi berkurang dengan kita pentelengi begini? Enggak bisa. Utang negara ku akeh tenan. Ya. Mungkin jatah rezeki kita selama hidup nggo bayar utang negara enggak akan lunas itu. Benar apa enggak? Jatah rezeki kita hidup berapa tah? Kita enggak tahu. Itu kalau digunakan nggih nyaur utang negara enggak lunas. Jadi sibukkan diri dengan mempelajari kitab-kitab akidah. Kita lanjutkan ya. Wa yaz'umuna anna man aqarra biha musyabbihun. Mereka menyangka bahwa orang yang menetapkan sifat Allah berarti sama dengan menyerupakan Allah. Wahum indaman akar bihana funa lil ma'budi. Dan mereka itu orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Indaman akar biha, menurut orang-orang yang menetapkan sifat Allah yaitu ahli sunnah, nafuna lil ma'bud. Mereka adalah orang yang meniadakan al-ma'bud. Al-ma'bud huwa Allah. Berarti mereka itu tidak beriman kepada Allah. Wong semua sifat Allah ditolak. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam ruang, tidak di luar ruang. Allah tidak menempati dimensi, tidak menempati koordinat. Jawabnya berarti mereka menolak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensinya. Benar apa enggak kira-kira? Ula bingung ya, ngomongnya benar ngono wae. Dan kepenak ini. Karena ini menjadi ijma'nya para ulama ahli sunnah. Naqalahu anhu adh-dhahabiyyu fil 'uluwi lil 'aliyyil ghaffar. Ucapan Imam Ibnu Abdul Bar ini disebutkan, dinukil oleh Al-Imam adh-dhahabi di dalam kitab Al-'Uluwu lil 'Aliyyil Ghaffar yang ditahqiq oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani di halaman 250. Di dalam kitab yang sama ini pula Al-Imam adh-dhahabi rahmatullah alaih menukilkan riwayat tentang kisah semut, raja semut yang berdoa kepada Allah dan mengangkat tangan-tangannya ke atas langit. Dan riwayat ini sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan raja semut ya di era Nabi Sulaiman itu pernah berdoa mengangkat tangannya ke atas langit, menunjukkan binatang pun dengan secara alami, secara tabii menetapkan Allah itu ada di atas langit. Hewan pun begitu. Kok manusia yang punya akal malah justru mengatakan Allah ada di mana-mana. Waqala, kemudian Imam Adz-Dzahabi setelah menukil ucapan Imam Ibnu Abdul Bar dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi. Shadaqa wallahi. Beliau sungguh telah benar demi Allah. Fa inna man ta'awwala sa'ira sifat. Karena sesungguhnya orang-orang yang mentakwil seluruh sifat-sifat Allah wa hamala ma warada minha 'ala majazil kalam. Dan dia memahami apa-apa yang tersebut dari sifat-sifat itu dipahami sesuai dengan majas. Ya. Majas itu bukan makna aslinya. Apakah tidak ada majas di dalam bahasa Arab? Ada enggak? Majas di dalam bahasa Arab ada apa tidak? Ada. Oke. Banyak. Di antaranya syair mengatakan begini. Thalathatun tusyriku dunya bibahjatiha. Asyamsu wal qamaru wa abu sa'ad. Waduh. Kalau saya dengar waktu itu, geludak-geludak gitu mas. Ada tiga. Thalathatun tusyriku dunya. Dunia ini menjadi bersinar terang. Bibahjatiha dikarenakan sinarnya tiga hal ini. Yang pertama adalah asyamsu, matahari. Yang kedua adalah al-qamaru, rembulan. Yang ketiga adalah Abu Sa'ad. Abu Sa'ad. Karena wajahnya Abu Sa'ad ini bersinar terang gitu loh ya. Kalau Abul Aswad itu kurang cocok karena Aswad kan hitam ya. Hitam kok terang itu kan enggak cocok ya. Gitu. Itu apakah artinya wajahnya Abu Sa'ad itu seperti lampu merkuri begitu? Enggak. Karena dia itu seorang yang senantiasa sumringah, bersinar wajahnya ketemu sama siapa itu menampakkan semangat. Oh, ahlan wa sahlan, pripun kabare? Ora kok ketemu. Piye kabare? Sehat. Kayak gitu. Aneh ora menungso kaya ngono kuwi. Aneh. Muga-muga ora rene wong. Anggere ketemu wong kok enggak ada ekspresi plerak-pleru. Ya, sapa jenengmu? Sosro Lodong. Sosro kuwi sewu lodonge mlenyok. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada majas. Tetapi saat berbicara tentang sifat-sifat Allah, Ahlu Sunnah itu sepakat mengatakan tidak ada majas. Gitu ya. Ada hudzalika as-salbu. Ya, perilaku mereka yang negatif itu membawa mereka ila ta'tili rabbi. Membawa kepada penihilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'til itu menihilkan. Wa an yushabihi al-ma'duma. Dan menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Kama nukila an Hammad ibn Zaid. Sebagaimana pernah dinukilkan dari Hammad bin Zaid. Annahu qala. Beliau mengatakan. Mathalul jahmiyati ka qawmin qalu. Perumpamaan sikti Jahmiyah itu seperti satu kaum yang mengatakan, fi darina nakhlatun, di rumah kami itu ada pohon kurma, qila laha sa'afun, qila laha sa'afun, dikatakan kepada dia itu sa'afun, sa'afun itu lebat, qalulah, mereka mengatakan tidak. Qila falaha karibun, qalulah. Qila laha ratbun wa qinwun qalu la. Falaha saqun qalu la. Qila fama fi darikum nakhlatun? Fama fi darikum nakhlatun? Apakah pohon kalian itu ada tangkainya, ada daunnya, ada rutabnya, ada buahnya apa enggak? Qalu tidak. Kami punya pohon kurma, tapi enggak ada pohonnya, enggak ada akarnya, enggak ada daunnya. Tidak ada buahnya. Itu. Kila dikatakan kepada orang yang mengaku punya pohon kurma. Fama fi darikum nakhlah. Kalau begitu di rumah itu enggak ada pohon kurma. Di rumahmu tidak ada pohon kurma. Kata siapa? Hammad bin Zaid. Salah seorang ulama'u as-salaf. Begitu. Ya. Jadi kalau antum ketemu dengan orang Allah itu. Dan di YouTube banyak. Da'i-da'i yang bergelar profesor lagi. Profesor tapi kok horor. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak menempati ruang. Ya. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya kaki, Allah tidak punya jiwa, Allah tidak punya ruh, Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak punya penglihatan. Itu sama dengan orang mengatakan saya punya pohon kurma, enggak ada batangnya, enggak ada akarnya, enggak ada pohonnya, enggak ada daunnya, enggak ada buahnya. Berarti dia tidak punya Allah. Berarti dia tidak punya pohon kurma. Meskipun profesor ya. Dan alumni Timur Tengah juga. Doktor. Di Arab Saudi. Mulih-mulih membawa pemikiran sampah yang menyesatkan banyak orang. Kenapa bisa seperti itu teman-teman kira-kira? Kenapa penyebabnya? Apakah dia bodoh? Oh dia pinter. Karena subhat. 2. Salah milih guru. 3. Pergaulan yang ngawur. Sehingga berhati-hatilah di dalam bergaul. Orang yang menganut pemikiran sufi, punya ilmu laduni, caranya harus wiritan, caranya harus begini-begini, banyak enggak yang jadi orang gila? Banyak. Bahkan alumni pondok ahli sunnah pun ada yang kemudian jadi seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Penyebabnya adalah tidak istiqomah, tidak selektif di dalam milih guru, di dalam menghadiri pengajian, semua dianggap baik, sing penting kodok islami kabeh apik. Sing apik tak jikuk, sing elek tak guwak. Lah kowe iki sapa? Kok sampai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Siapa? Ya. Pokok-pokok akidah saja dia tidak ngerti kok mau membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Di dalam urusan makan saja kita harus selektif. Benar tidak? Nek ora ya sikile cokot asu. Asam urat. Karena ngawur makannya gitu. Orang diabetes makannya malah es campur, es teler, terus brownies yang rasanya macam-macam ini, rasa coklat, rasa stroberi, rasa bayar, dimakan semua. Ya ambruk dia lama-lama. Raga ini ada batasnya, sehingga dalam urusan makan seseorang itu harus selektif. Oh, orangnya aku munggu aku yang penting pangan halal tak pangan. Ora percaya aku. Wah, jajan mie ayamnya bingung kok. Wah, ning kono pengdi? Wah, ning kono gawe lah, kono rame. Wah, kok rame kok? Kono kok sepi? Nek sepi ketok ora enak. Nanti mulih ra sido jajan. Bingung le milih. Saking selektifnya orang. Gitu. Eneng ra wong kaya ngono kuwi. Sehingga orang mengatakan enggak nek saya kabeh tak pangan, enggak percaya saya. Dalam urusan makan seseorang selektif. Dalam urusan istri seseorang selektif. Milih-milih. Kok dalam urusan ilmu agama tidak selektif? Padahal urusan makan itu kalaupun menimbulkan bahaya, bahayanya cuma di dunia. 60 tahun, 50 tahun. Tapi urusan akidah, ini kalau bahaya tersesat seseorang, maka dia kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga urusan agama ini harus lebih selektif lagi. Memilih pemimpin, selektif enggak kita? Selektif, arep nyoblos sih, sing apik, sing ndi ya. Milih lurah juga begitu, milih karyawan juga selektif. Tuku sapu ya selektif antum. Ki sodone cek nom ya, ora awet ki sing. Padahal mung rego 15.000 selektif. Ya. Mau nambal ban selektif, begitu masalah agama kabeh apik. Ini orang ndak punya prinsip orang seperti ini mengatakan kabeh Islam apik. Sing apik dinggo, sing elek di gua. Enggak bisa. Harus selektif memilih guru. Jadi kalangan ulama ahli sunnati wal jama'ah yang tidak keluar akidah mereka dari apa yang disepakati oleh para ulama kita. Thumma qala. Kemudian beliau mengatakan lagi, kadzalika haula'in nufat. Demikian pula para penolak sifat ini. Qalu, mereka mengatakan, ilahunallahu ta'ala. Rabb kami adalah Allah ta'ala. Wa huwa la fi zamanin wala fi makanin wala yura wala yasma'u wala yubsiru wala yatakallamu wala yarda wala yaghdabu wala yuridu wala wala fi zaman, Allah tidak menempati zaman. Wala fi makan, Allah tidak menempati ruang. Wala yura, Allah tidak dilihat. Wala yasma'u, Allah tidak mendengar. Wala yubsiru, Allah tidak melihat. Wala yatakallam, Allah tidak berbicara. Wala yarda, Allah tidak punya sifat ridha. Wala yaghdab, Allah tidak murka. Wala yuridu, Allah tidak berkehendak. Wala wala wala wala. Waqalu, dan mereka mengatakan, subhanal munazzahu anis sifat. Maha suci Allah yang bersih dari semua sifat. Bal naqulu, bahkan kita mengatakan, subhanallahil aliyyil azim, as-sami'il basir, al-muridil ladhi kallama Musa taklima wattakhadha Ibrahim khalila. Wa yura fil akhirati. المتصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله المنزه عن سمات المخلوقين. Bahkan kita mengatakan maha suci Allah, zat yang maha tinggi dan maha agung. Mereka mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Sementara mereka kalau tahlilan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu apa enggak? Mereka memperingati apa namanya Isra Mi'raj. Mereka ketika Isra Mi'raj mengatakan Nabi Muhammad pergi ke atas langit untuk menemui siapa? Allah. Lalu mengatakan Allah tidak di atas. Jur Nabi Isra-nya ngendi? Mi'raj ke mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, Nabi itu Isra-nya tidak ke atas, tidak ke bawah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ah, berarti Nabi Muhammad begegek ngene. Ya. Mereka yang rajin memperingati Isra Mi'raj, tetapi justru mereka yang pertama menolak Allah itu ada di atas langit. Ya. Apa ora? Wong iki tekarene apa ora kira-kira iki? Kenapa saya bertanya wong iki tekarene apa ora? Karena pengajian ini umum. Yang menghadiri Isra Mi'raj mau datang ke sini ya monggo, yang enggak mau ya monggo. Ya, pengajian umum untuk kaum muslimin terbuka dan tidak ada yang disembunyikan dan disiarkan. Jadi Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung, As-Sami, Allah Maha Mendengar, Al-Basir, Allah Maha Melihat, Al-Murid, Allah Maha Berkehendak, Alladzi kallama Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa, wa takhadha Ibrahim khalila, dan Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil, maknanya Allah memiliki sifat khullah. Wa yura fil akhirati, dan Allah bisa dilihat di akhirat. Dalilnya mana Allah bisa dilihat di akhirat? Kan sudah berlalu pembahasan ini. Ini salah satu prinsip akidah ahli sunnah yang mengatakan Allah bisa dilihat kelak di akhirat. Siapa yang bisa mendatangkan dalil dari ayat? Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah-wajah itu bersinar terang kepada Tuhan mereka. Mereka melihat. Berarti Allah bisa dilihat kelak di akhirat. Kalau di dunia bisa tidak? Tidak. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tapi Allah bisa dilihat dengan pandangan hati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Muttasifu bima wasafa bihi nafsahu, Allah itu memiliki sifat sesuai dengan yang Allah sifatkan sendiri untuk dirinya. Wa wasafahu bihi rusuluhu, dan sesuai dengan sifat yang telah disifatkan oleh Rasul. Al-munazzahu, dan Allah itu bersih. An simatil makhlukin, dari sifat-sifat makhluk. Wa an jahdil jahidin, dan dari apa namanya juhudnya orang-orang yang melakukan kejuhudan, yaitu pengingkaran sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi ditolak penyerupaan itu, wa huwas samiul basir, di waktu yang sama Allah menetapkan sifat mendengar dan sifat melihat. Maknanya penetapan sifat itu tidak memberi konsekuensi penyerupaan. Maknanya orang yang menetapkan sifat bagi Allah bukan berarti dia sedang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Begitu ya. Pembahasan malam hari ini agak serius karena agak sulit ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Yang sudah mengerti semoga menjadi kuat dan kokoh lagi. Jangan pernah menyepelekan pelajaran akidah meskipun kita sudah pernah mempelajarinya. Ya. Syekh Soleh Al-Fauzan itu mengajar para profesor, para doktor di Universitas Ummul Qura. Di gedung universitas. Yang hadir itu doktor-doktor akidah. Yang diajarkan apa? Kitab Al-Usulut Thalathah. Itu pelajaran akidah untuk anak-anak SD, untuk para pemula. Tapi apakah kemudian doktor, pelajaran kau ngono kok segun. Bulan balen ya ilah, aku ke doktor akidah atau ajari kau ngono. Gak ada. Itu semua menyimak dengan penuh apa perhatian. Karena tidak ada yang sepele dalam masalah akidah ini. Semuanya penting. Bahkan dia adalah asyraful ulumi alal itlaq. Kata Imam Ibnu Abil Isa Al-Hanafi di dalam Syarah Akidah Tahawiyah, ilmu akidah itu adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Kenapa? Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Kemuliaan satu ilmu itu berbanding lurus dengan objek yang dipelajari. Antum mempelajari kitabul miyah misalnya, babul miyah. Bab tentang air. Air itu suci, tidak najis. Ya, itu mulia. Objek yang dipelajari adalah air. Tapi kalau antum belajar akidah, yang dipelajari apa? Yang dipelajari apa kalau akidah itu? yang dipelajari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sama air, mana lebih mulia? Lebih mulia Allah ta'ala. Dan tidak ada yang melebihi kemuliaan Allah. Maka tidak ada satu ilmu pun yang melebihi kemuliaan ilmu akidah. Terutama pokok-pokok akidah. Dia adalah syarafil ulumi alal itlaq. Ilmu yang paling mulia secara mutlak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca soalan yang antum tulis. Kita membisik. Saya pemuda yang lahir tahun 2000-an, tapi qadarullah rambut saya sudah tumbuh uban. Bolehkah saya mewarnai rambut saya dan warna apa yang dibolehkan? Dari hasil pengamatan saya, dan hasil pengamatan saya ini bukan sebuah riset karena saya bukan seorang ilmuwan ya. Dan hasil pengamatan saya ini tidak mesti benar. Antum mau percaya monggo, tidak percaya juga tidak berdosa. Hasil pengamatan saya, orang-orang yang tumbuh uban dengan prematur ya, tumbuh uban sebelum waktunya, itu biasanya masa remajanya, masa anak-anaknya, apa kira-kira? Rajin menggunakan minyak rambut. Iya, yang saya amati begitu. Teman-teman saya seperti itu. Koncoku zaman SD, SMP, STM, melitik gitu. Ngantek nganggu minyak rambut itu kadang-kadang ngantek netes loh. Wah, kayak gue pirang, kayak saya nganggu kayak piro. Ngantek kelomoh kayak itu rambutnya, melirit gitu. Ngaku anggu helm dicepat tuh jungkatan meneh, rapi. Garing sidik nganggu neh. Itu biasanya akan cepat tumbuh uban. Kecuali ya, enak kecualinya, lengo miri utawa orang ngaring gitu. Utawa jelantah itu malah aman. Iya. Tapi nek antum pakai merek tetek bengek tetek sing wangi sing ngeteran-ngeteran itu biasanya ben banyak teman-teman saya akhirnya tumbuh uban di usia muda. Saya alhamdulillah, saya itu anak tahun 80-an, ini tahun 2000-an ya. Selisihnya 20 tahunan loh. Saya alhamdulillah belum tumbuh uban loh, enak ra. Karena SD saya dulu cuma jelantah. Itu pun kalau pas mau peringatan-peringatan gitu. Hari Sumpah Pemuda, upacara kan, dan saya kan pembaca undang-undang dulu saya. Jadi harus melitit, muta, nganggu jelantah sithik. Dan saya membaca undang-undang enggak pakai teks, apal dulu. Ya, pembaca undang-undang. Pernah saya menjadi petugas pengibar bendera karena horor nervous ya, jadi mbagong itu jalane. Jadi kaki kanan dengan tangan kan maju bareng gitu. Iki piye ta iki kok ora keneng disetel aku ngono. Akhirnya saya ditunjuk jadi pembaca undang-undang. Jadi yang masih muda-muda, masih sekolah, mahasiswa ya berhentilah pakai minyak rambut. Kalau pakai minyak rambut, pakai minyak zaitun aja. Itu ya mahal loh zaitun itu. Nah, kira-kira kelarangan ya jelantah itu. Bagus itu. Pertanyaannya boleh enggak mewarnai rambut? Boleh. Ya, rambutnya diwarnai dengan warna pirang. Ya. Untuk menutupi uban dan jenggot. Jenggot yang sudah putih itu boleh diwarnai dengan rambut dengan warna pirang, diwarnai dengan rambutnya. Jangan disemir hitam. Itu dilarang dan jangan pula dicabut. Karena uban itu kelak akan menjadi penerang kita di akhirat. Dan ada beberapa riwayat menyatakan demikian. Di antara hikmahnya juga agar kita ini banyak introspeksi diri. Ada salah seorang ulama ussalaf melihat selembar jenggot yang memutih. Jenggotnya itu sudah ada yang putih. Ya. Lalu dia mengatakan, ra'aitu malakal mauti yatlubuni. Saya merasa melihat, seolah-olah melihat malaikat maut itu sudah mencari-cari saya untuk mencabut nyawa saya. Jadi uban itu sebagai pengingat bagi kita akan dekatnya apa? Kematian. Boleh silahkan diwarnai dengan warna pirang. Wallahu ta'ala alam. Apa kriteria seseorang itu dihukumi ahli bid'ah? Apakah mengunjungi ritual klinik termasuk mendukung kebid'ahan? Iya, termasuk mendukung itu kalau antum menghadiri ritual-ritual klinik. Apapun namanya, apakah ritual ceprotan? Apakah ritual ceprotan itu dulu pernah ada di dekat kampung saya. Pada hari tertentu warga desa itu membawa sesajen berupa nasi, lauk pauk, dibawa ke bawah pohon, didoakan, kemudian setelah itu mereka perang, saling melontar makanan satu sama lain. Itu ritual apa? Ceprotan namanya. Gitu. Dan nanti ada ritual yang lainnya. Ritual rebutan letong misalnya. Ada enggak? Enak. Di India lebih ekstrim lagi. India itu saling melumuri satu sama lain dengan kotoran sapi. Namanya letong. Kotoran sapi itu. Ya. Bahkan kemarin ketika corona, sebagian orang India itu meyakini kotoran sapi yang dilumurkan ke seluruh badan itu bisa melindungi seseorang dari virus corona. Gitu. Menghadiri itu berarti mendukung. Meskipun tingkat dosanya tidak sama dengan yang melakukan langsung. Eneng wong mendem, antum menghadiri boleh enggak? Saya itu kan hanya menghadiri aja, San. Saya enggak ikut mendem. Karena kan dia itu sedulur si Norowedi saya. Sebagai bentuk solidaritas saya ikut duduk di situ. Teman saya berzina, saya hanya menghadiri saja. Saya enggak ikut-ikutan, saya cuma menghadiri gitu. Boleh enggak itu? Tidak. Kata Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong di dalam dosa dan kesesatan. Apa kriteria seseorang dihukumi sebagai ahli bid'ah? Kriterianya banyak dan tidak mungkin dijelaskan dalam waktu yang singkat. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili sampai menulis kitab segini ini, dua jilid. Mauqifu ahli sunnati wal jama'ati min ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Dan selesai dibedah pada acara daurah di Solo. Daurah pertama membedah jilid pertama, daurah kedua membedah jilid kedua. Rampung ini yang ada tele-tele tenan kae. Gitu. Mauqifu ahli sunnati wal jama'ati min ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Sikap ahli sunnah terhadap ahli bid'ah. Jadi itu disebutkan kriteria ahli bid'ah itu. Tapi pesan yang disampaikan dari pengajian adalah jangan mudah-mudah memvonis orang sebagai ahli bid'ah. Sebagaimana pula jangan mudah-mudah memvonis orang sebagai orang kafir. Kalau memang dia itu bukan orang kafir asli. Kalau orang kafir asli, ya harus kita mengatakan dia memang secara aslinya memang orang kafir. Ya. Yang dilarang kita mengkafirkannya adalah orang Islam yang terjerumus ke dalam kekufuran. Kalau dia sendiri sudah mengatakan, aku murtad, aku meninggalkan Islam. Ya memang dia kafir. Dia sudah ngaku kayak gitu. Orang Yahudi, orang Nasrani kafir. Enggak usah dirembuk lagi. Bagaimana orang yang mengatakan bahwa orang usaha yang keras, makan hasilnya akan puas. Bila dilihat dari sisi iman kepada takdir. Ya keliru itu. Yang enggak beriman terhadap takdir Allah. Orang yang usaha keras, makan hasilnya akan puas. Jare sapa? Banyak orang kerja keras malah gur bangkrut. Benar apa enggak? Orang jualan di pasar teko dhisik dhewe mulih gari dhewe, badine sithik dhewe malah. Banyak yang seperti itu. Kalau orang kerja keras, makan hasilnya akan paling puas, pemecah batu, ngukur dalan itu bareng. Itu harusnya mereka orang paling kaya. Benar enggak? Kuli pemecah batu itu harusnya menjadi orang paling kaya karena kerjanya paling keras. Tas tas tas tas tas tas setiap hari. Ya, apa nih ngukur dalan itu? Ukur aja, dalannya gatel gitu. Itu ngantek tangannya tiker. Apakah mereka mendapat kekayaan paling banyak? Enggak. Ya. Apakah yang meyakini bahwa usaha berbanding lurus dengan hasil itu bisa menjadikan cacat keimanan seseorang kepada takdir? Jika dipastikan seperti itu, iya. Kalau dia mengatakan pasti seperti itu, iya, akan menodai keimanan dia terhadap takdir, terutama berkaitan dengan masalah rezeki. Ya, usaha berbanding lurus dengan hasil, hak mesti seperti itu. Itu keliru. Kejadian di realita umat, ya, atau kejadian yang kita saksikan itu tidak mengatakan demikian. Gitu. Tidak mesti demikian. Tetapi secara umum memang hasil itu berbanding lurus dengan usaha seseorang. Tetapi tidak mesti seperti itu. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian itu di bawah kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan seseorang. Apakah orang yang rajin belajar itu nilainya masih akan bagus? Tidak. Saya itu dulu waktu kuliah ada pelajaran namanya Al-Hasub Al-Ali. Al-Hasub Ali itu adalah pelajaran tentang IT. IT itu singkatannya apa ya? Saya malah lupa. IT, tentang internet itu loh. Informasi dan teknologi. Itu waktu mau ujian itu aku malah begadang, beneran begadang sampai jam 2 belajar dari habis isya. Temanku udah turun, aku sinau dhewe Al-Hasub Al-Ali. Ya. Lauhatul Om. Lauhatul Om itu adalah motherboard. Motherboard. Nama-nama virus itu semua pakai bahasa Arab. Cara menginstal itu pakai bahasa Arab. Wah, aku ki internet bahasa Indonesia ruwet tak. Apane pakai bahasa Arab niku? Aduh, ngantek motone dele-dele seperti ini. Dan qadarullah nilai saya paling jelek. Itu pelajaran teknologi informasi itu. Temanku malah berturut-turut ini malah bijine apik. Tetapi nilai saya yang jelek itu tetap masih lulus dan tidak mengulang. Alhamdulillah saya lulus itu sesuai yang dijadwalkan ya. 8 semester. Itu lulus. Sing elek ya syukur kuwi mau bijine. Kuwi tentang internet itu. Ada faktor lain yang mempengaruhi. Faktor IQ, ya, kecerdasan seseorang. Kemudian faktor bejo-bejan. Ngawur nih bijine malah HP ini. Dan itu banyak seperti itu terjadi. Ya. Tetapi bukan berarti kita sedang mengajari wis rasah nemen lehmu ngupadi ngupaya wis biasa wae. Ngene hasilnya apik ra ya apik dhewe. Enggak begitu. Ya. Dalam urusan dunia kita mengatakan begitu, iya. Dalam urusan bekerja, iya. Kerjai biasa saja, santai saja. Karena rezeki kita akan mencari dan mengejar kita. Meskipun kita lari menjauh dari rezeki. Wis ditenono, bengi iki engko ditenono wis to. Aku entuk bocoran ning tenan apa ora ngene. Antum lari ditawani terus, antum ra gelem moro ning bengi iki, kono sing moro rene engko. Insyaallah ya. Ditawani ping pira wae antum. Ora gelem moro rono. Ning malah wong engko rene dhewe. Itulah rahasia rezeki. Ya. Tapi kalau untuk urusan akhirat, mari berupaya sekuat tenaga. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa. Begitu. Tentang basmalah dengan tasmiyah, kapan penggunaannya? Syukran. Mohon dijelaskan tentang basmalah dan tasmiyah, kapan penggunaannya. Ya kita menggunakan tasmiyah itu sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi. Contoh misalnya ketika wudu yang disebutkan itu tasmiyah. La wudu'a liman lam yadhkarismullah. Tidak ada wudu bagi orang tidak baca tasmiyah. Saat menyembelih disebutkan dalam ayat wa sama wa kabbara. Nabi membaca tasmiyah dan bertakbir. Begitu. Saat menulis surat Nabi menyebutkan apa? Basmalah. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surat itu asalnya dari Sulaiman dan dia diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Saat baca Quran, apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillah alhamdulillahirabbil alamin, keliru. Saat melepas baju. Satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adama an yaqula bismillah. Bentang antara mata jin dan aurat anak Adam dengan membaca bismillah. Tasmiyah berarti. Gitu. Saat mau masuk WC bacanya bismillah. Saat mau makan minum bacanya bismillah. Gitu. Jadi kita memahaminya ya sesuai dengan apa yang tersebut di dalam dalil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Izin mau bertanya, apakah adakah doa yang disunahkan ketika ingin beramal membuatkan sumur untuk yang membutuhkan, dan amalan itu diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Tidak ada doa-doa khusus ya. Antum buat sumur diniatkan untuk orang tua, dan Allah itu mengetahui apa yang terbetik di dalam dada manusia. Tergantung niatnya. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Andiyatu mahalluhal qalbu. Niat itu letaknya di hati. Saya belum mengetahui ada doa-doa khusus yang harus dibaca saat kita ingin menggali sumur. Apakah jika kita masuk surga, kita tidak bisa lagi meminta kenikmatan-kenikmatan dunia yang dulu belum pernah dimiliki di dunia? Contoh mobil, rumah, barang-barang mewah, dan mainan. Mainan apa? Wis gerang kok mainan. Karena yang ana tahu kenikmatan surga semuanya alami, seperti taman, buah, susu, dan lainnya. Surga itu kata Nabi, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar, kata Nabi. Kenikmatan yang teramat sangat indah yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati kita. Antum bandingin dengan mobil. Mobil yang kena rapayu. Mobil di dunia ini. Saat kita sudah masuk surga itu. Di sana nanti ada bidadari yang cantik jelita. Antum, wah aku pilih mobil wae lah wong-wong iki. Cantik jelita, sampai saking cantiknya ini dikatakan bidadari ini minum. Air minumnya itu kelihatan dari lehernya ini. Saking beningnya. Kinclongnya cantik seperti batu pualam. Dan itu secantik apapun manusia pernah kita lihat, tidak akan bisa menyamai cantiknya bidadari. Kalau disingkap itu, tutup wajahnya ini, dunia terang benderang. Bayangkan. Gunarto padake mobil. Nah, mobilmu mocat macet. Jadi jangan pernah menyepelekan, menganggap remeh kenikmatan surga. Dan tidak ada satupun penghuni surga yang akan kecewa. Semuanya ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang ada itu. Makannya itu nikmat. Tidak bikin asam urat. Tidak bikin diabetes. Dan tidak ada orang pipis. Tidak ada buang air besar. Kotoran itu keluar dari keringat. Dan keringat ini wangi, lebih wangi dari minyak kasturi. Yang ada itu keringatnya wangi. Ora ning apek wis ayu-ayune wong ning alam donya nek tangi turu rasikatan ya mambu. Bener apa enggak? Itu. Apalagi mobil. Semuanya akan diberikan oleh Allah. Semua yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti mungkin ada kendaraan yang jauh lebih hebat daripada mobil. Bahkan disebutkan ahli surga itu mereka bisa masuk ke dalam jasad burung hijau yang terbang kemana yang dia mau. Orang butuh mobil nih mas. Dadak nyelah, kentekan bensin, bingung. Tinggal mabur ini, surana kesana kesini. Menikmati semua fasilitas surga. Wis, penak lah pokoknya ini. Kena, wis. Just pokoknya. Aja terlalu dipikir. Ini. Taman, buah, susu. Wil. Itu hanya sama dari sisi penamaan saja. Di dunia ada susu, di surga ada susu, di dunia ada khamr, di surga ada khamr. Hanya sama penamaan, hakikat dan aslinya tidak bisa disamakan sama sekali. Gitu ya. Nas'alullahal jannah wa na'udzubihi minan nar. Kita semua memohon kepada Allah surga dan meminta perlindungan kepada Allah dari sengatan api neraka. Sudah selesai? Kita cukupkan pengajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.